Lukas bab beluk. Tak seapa abiteh dari jariah, isa menyos ketak kotah benpong kampong, manapak kabar bagus je Allah mulai marentah menangkarato. Merita si 12 orang norok kepi, beriakia bebinean selai beberes dari roh jahat, benderi penyakit. Bebinean jariah, Miriam si nyamai Magdalena, si tau eko besai roh jahat kepetoh, tapela epa keluar. Beriakia Yohana, bini nahusa sida dipunggebena karatona Herodes. Susana ben benyak bebinian laena. Bebini anjaria abento isa ben retmorete. Kala ben ngangkui pesena tipi. Rengoreng dari pan berempan kota terus nyabis ka isa. Ben ebek to rengoreng jeria la benyak si akompol. Isa lacuh nyareta aki perumpamaan ria kareng oreng jaria. Beda oreng tane entar nabur nebine. Tepat nanabur, bada nebine segeker elorong. Sebagian bada seetite orang, laina e cocok mano. Bada kia segeker ekenengan sebenyak beatona. Epektonya lebih tanaman jeria lacu elop, sabab tanana kereng. Bada pole nebine segeker etengana omput, sebenyak durina. Omput sebenyak durina jeria, tombu abareng ban nebine jeria, sampai mateh polana tacecek. Tapi bade pole segeker etana selandu. Lacu tombu, ben ngase laki buah sebenyakna saratos kalena. Salana marenya reta aki parumpamaan jariah, isa adebu. Mon andik kopeng, eding aki. Retmo reta isa atanya, apa maksudnya perumpamaan jariah? Debuna isa. Beknalah oleh pepareng epetau rosiana perkara, bermak Allah semarenta menangkarato. Tapi reng orang lainnya, ia jaring ngangkui perumpamaan. Supaya reng orang jiria ngeding, tapi tak ngerti. Ben ngabes, tapi tak nengale. Ariah artena perumpamaan jiria. Nibini jiria, debuna Allah. Nibini segeger elorong jiria, maraput reng orang sengeding debuna Allah jiria. Tapi iblis dateng, laju arampas jiria dari artena. Supaya reng orang jiria, tak parcaja, ben tak epa selamat. Nibini segeger ekenengan sebanyak beton jiria. Maraput orang sebek tongeding kabar jeria. Narema kabar jeria kalaban ate seneng. Tapi kabar jeria tak aramo e dalam Athena. Separcaja perak sakeja. Ebek tau datang coba lacu murtad. Nibini segeger etengana omput sebanyak durina. Maraput orang sengeding kabar jeria. Tapi kobater mekere odikna benterosokya sarta terus senengah etunya ria. Tadi kabar buru tak cecek sampai tangan si lagi buah saya mesak. Nibini saya geger etanah saya landu. Maraput orang saya ngeding kabar jeria. Laju esempen e dalam Athena saya bagus ben jujur. Ben terus pakun beda e dalam Athena jeria sampai ngasih lagi buah. Tada orang saya ngodi itemar. Laju eko dungi penai. Otaba esaba e bebena ketedung na. Tantona demar jeria. Esaba eko tongkok na demar. Supaja orang saya masuk. Nengale terakna. Apa abai seta tengale eoreng, bekal e tengaleana. Ben pa apa seerosyaki, bekal tabuka. Dede, tetene paku ongku, apa sekaiding bekna. Sabab orang sela andik, bekal e berikna pole jeng benyaan. Tapi orang si tandik papa, apa abai sebeda ea bekna, meski talebet sakoni bekal e kala. Epu bentantare tanah isa mios kakaleng kiana isa, tapi tak bisa atemu sebab eja dia cik banyak nak orang. Beda orang sematur ke isa. Guru, epu sarang tantare tanah pon panjenengan beda luar, terota panggih sarang panjenengan. Tapi isa adebu kereng orang sebeda eja dia kapi. Tang epu bentang taretan, ya ariah reng orang sengeding debuna Allah, ben ngesto aki debu jeria. Esetong are, isa benret murete ongge kaparau. Debuna isa. Mara aleng kata laga. Dedi reng-oreng jeria laju mangkat, tepaknah reng-oreng jeria alajer, isa asare. Otau pas beda kaleng bus-bus etalaga jeria. Aeng mulai masuk ke dalam parau jeria, dedi reng-oreng jeria pada ngadepi bebeja. Retmorete isa jeria laju entar ke kenengena isa si asare, isa ebungoi sambil ngocak. Guru, celaka! Isa abungoh laju abentak angin ben ombak si Raja Jariah. Angin ben ombak Jariah laju ceduh, bentalah ke Jariah laju tada ombak nah. Isa adobu ke Red Morita. Arapa bak nami tak percaya kasengko. Tapi Red Morita Jariah heran bentako, tapi pada saling ocak. Siapa senyata nak orang ria, mi sampai apareng parinta ke angin ben ombak. Sarta debu nitoro. Isa ben Red Morita, terus alajar sampai ke daerah Gerasa etemora telaga Galilea. Ebek toh toron katengkengan, Isa esan teri orang sekemasokan roh jahat, orang jeriah dari kota, la api tak anda akan lampih, bentak anda nang ebeng kona. Seekan nengi, cuma wakua eko buren. Ebek toh nangaleh Isa, orang jeriah atarat laju asocut ia cunana Isa, sarta ngocak. Isa, putranya Allah semati. Abdina ibekat ia pon apa? Tak langkung abdina cek seksa. Orang jeria ngocakkan da jeria. Polana Isa makon roh ja jeria keluar dari orang jeria. Lah sekut orang jeria eko besai roh jahat jeria. Sampai maske tanang ben sokona erantai, serta eje ke epara ke perantai ya ki ekeneng papak ke. Tining orang alacu egi berroh jahat jeria ke segera bedi. Isa mareksaneh ke orang jeria. Siapa nyamana bakna? Nyama abdina legion. Sauta orang jeria, sebab roh jahat semasuk ke dalam orang jeria banyak. Roja jeria nyoon kaleben sanget supaya bi Isa cek sampai yojuk ke jurang maut. Estina kenangan jeria beda bebi cek benyakna tepakna nyarekakan yereng agumo. Roja jeria nyoon kaleben kuongku ka Isa supaya eetini masuk ke dalam bi bebi jeria bi Isa eetini. Dadi roja jeria keluar dari orang jeria laju masuk ke dalam bi bebi buruh. Ben bibabi jeria laju buruh ben arloncak dari pengkira curang masuk ke dalam talaga terus taselem. Rengoreng si ajaga babi jeria nangalai kedatian jeria. Laju pada berkak ngaberaki parkara jeria epa beletrah ekotah ben etisa esa pingkerah. Rengoreng laju pada keluar nengkuah kedatian jeria. Sana paknah kakenengena Isa. Rengoreng jeria nangalai orang silai peberes dari roh-roh jahat luah. Tocu esetina padina Isa. Orang jeria akan lempi, serta pekerana laberes. Dati reng-oreng jeria pada ketakoan. Reng-oreng senenga lee kedatian jeria, nyarata aki ke reng-oreng lainna, berema carana orang gelek seepa beres. Penduduk daerah Gerasa jeria, badanya on ka Isa, sebaja nyengla dari kenangan jeria, sebab reng-oreng jeria cek takokna. Dati Isa laju ongke ke paraona, gubere. Orang silai beberes dari roh-roh jahat ruah nyoon ka Isa sebaja iitinih norok. Tapi bi Isa orang jira esoro mole. Debuna. Kasak mole. Ben kabaragi. Apa selampaki Allah kabakna? Detih orang jira aleng-leng sok nyalosok esa antero kota jariah. Ngabaragi apa silai lampaki Isa ke abakna. Ebek tola aleng kata lega. Isa lacu etaremah kalaben kumpirah bi reng-oreng eja dia. Sebab reng-oreng jiria tepana anentek salerana. Pas badah kepalana kenengenah kebaktian ekenengan jiria nyamter. Nyamana Yairus. Orang jiria asocut yacunana Isa. Lacu nyoon kalaben kuongku. Sobaja Isa kasokana alengki kabengkona. Sebab anak biniknah sepera setong tadak boleh. Seomora 12 tahun parak matiah. Sabetara alo mampa ke bengkona Yairus, Isa elek selek dari kangen kacera benderi adek budina. E antarana reng-oreng jaria, bedekia orang bebini sesake sampeng ladu belas tahun abite. Di andikna sampe tadek seejual yang kui atampeh ka dokter. Tapi tadek sebisa ah memberes penyakit de jaria. Bebini jaria sok nyalosok sampe napak ke budina Isa, laju nyeting pengkira jubana. Sanat kala jaria kia, dari napas ampet. Isa adebu. Siapa senyeting kasengkok? Orang pada tak ngaku kebi, Petrus laju mator. sekaling lengah panjenengan cek banyak nak orang. Padahal nyelek ke panjenengan. Isa ada bu. Tapi pada orang saya nyeting sengkok. Sengkok tahu sabab pada kekuatan saya keluar dari sengkok. Babi ini jari apa ngerasa cek lalakon lah abak nah etemu. Jadi laju nyantar serta asocut ya cuna nak Isa betina ngeter. Ya ada nak orang si banyak orang jari ya. Nyarata aki arapa abak nah mek nyeting ke Isa. Penjak penyakitah beresanat kalah jadi yakia. Isa ada bu ke bebini jariah. Nak, sarena bena percaya ke sengkok. Bena beres. Kasak mole mantar selamat. Sabetara Isa ki abu debu. Laju beda otosan dari bengkona Yairus. Caknah orang jariah ke Yairus. Potrana panjenengan ampun sede. Deti tak mabi merepot guru. Isa miarsa jariah. Laju ada bu kaya Irus. Lajak takok. Papar caje. Anak nabak na tanpa beres. Sanapak nah kebengkona ya Irus. Isa tangit ini orang lain norok masuk kaje bena Petrus, Yahya, Yakobus, benrama ebunah kana jeria maloloh. Reng-reng kepi tepak napa dan nangis agingging bolana kepatian kana jeria. Tapi Isa ada bu. Lajak nangis. Kana rua tak mate, cuma tedung. Bi reng-reng jadi ya, Isa eka lek-gelek sebab kepi pada tau jak kanak jadi lama teh. Tapi Isa ngastaneh tananga kanak jadi ya, serta pas ada bu. Mara jaga, nak. Kanak jadi ya, odik boleh, terus tocuk sanat kala jadi ya kia. Bi Isa laju epakon pakane. Orang tuana kanak jadi ya cek herana. Tapi bi Isa tak eparing akih nyarata akih ketetian jadi ya, kasapa ah bayi.